Jangan sembunyi, ku mohon padamu jangan sembunyi, sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Semua yang ku rasakan, kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Ingatanku hapuskan tentang dia, ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi, ku mohon padamu jangan sembunyi. Sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan jika itu tentang dia, ku ingin ku lupakannya. diamkan aku, kau tinggalkan.